بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوان ini adalah kajian kita perdana setelah kita menyelesaikan kajian bayan ya di bidah mu'asirah fil iman fi masalah iman masih dari penulis yang sama yaitu Ali bin Saud Al-Arjani Al-Ajami Hafidhullah. Serial buku beliau berikutnya yang akan kita kaji adalah Aqwalu Asy-Syeikh Abdul Aziz Ibn Baz fil Udur bil Jahl. Ya, wa yalihi yang ini disertai dengan maqalun berbagai pernyataan. Ya. Fil Udur bil Jahl dan tentang terkait Udur bil Jahl dari Syekh Saleh Al-Fauzan. Dan buku ini pun juga diberi kata pengantar oleh Syekh Saleh Al-Fauzan. Buku ini memuat tentang fatwa-fatwa petuah dari ulama kita Imam Syekh Ibn Baz rahimahullah taala terkait Udur bil Jahl dan disertai dengan arahan dari Syekh Saleh Al-Fauzan. Ya, terkait sikap yang benar dalam permasalahan ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang yang mengetahui. Kalau kita bertanya kepada siapa tentang perkara agama ini? Ya, kepada ulama. Ya. In kuntum la ta'lamun. Kalau kalian tidak tahu. Nabi SAW juga menyatakan al-barakah ma'a akabirikum. Keberkahan itu bersama kibar-kibar kalian. Ya ulama kibar. Kalau permasalahan agama, kita jangan tanya ke sigor. Apalagi permasalahan pelik, jangan tanya, tapi tanyanya ke kibar. Nah, permasalahan pelik ini ketika kibar ulama telah menjawab, ya udah senang tentram. Nanti ternyata ada yang berbeda ini itu, biarin aja. Kita sudah mengamalkan ayat fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lam. Ya, dan pendapat Syekh bin Baz di buku ini itu bukan pendapat yang baru. Inilah pendapat semua ulama dari seluruh dunia sejak dahulu sampai hari ini. Al-Imam Al-Barbahari di Syahrus Sunnah menyatakan sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekh bin Baz. Ya. Tabarakallahu fikum. Kita langsung aja ya daripada kelamaan nanti bukunya. Sebenarnya mukadimahnya harus diberi kata pengantar, tapi cukup kata pengantar dari Syekh Saleh Fauzan. Itu sudah cukup. Kita seperti kebiasaan kita semua buku kita baca mulai dari mukadimah. Footnote-footnote yang memberikan faedah kita baca, kecuali yang hanya sekedar keterangan rujukan, itu tidak perlu kita baca. Dari mukaddimah, berarti mukaddimah mu'alif halaman 5. Al-mukaddimah itu. Dari mukaddimah sini. Ya, Fadol Refi, dibaca Refi. Ya, setelah penulis Syekh Ali bin Saud Al-Arjani Al-Ajami memuji Allah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam amma ba'd, beliau menyatakan fahadihi majmu'atun min fatawa. Ini adalah kumpulan dari berbagai fatwa Asy-Syeikh Abdul Aziz Ibn Baz fi mas'alatil udzur bil jahal, terkait permasalahan udzur bil jahal. Ya, maka kalau kita sudah dapat fatwa dari Syekh bin Baz, itu sudah tenang. Maka setelah kita pelajari ini, kita baca ini, kita ketahui, enggak perlu bingung lagi. Tapi kata Ustaz Fulan, kata Usi Fulan, kata Si Alan, enggak usah bingung lagi. Antum sudah dapat sandaran yang mengenyangkan, menghilangkan dahaga, sudah selesai. Kita mengamalkan ayat fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun, mengamalkan hadis al-barakah ma'a kabirikum. Selesai udah. Ya, enggak perlu bingung lagi. Nanti ternyata ada yang beda, ya silakan beda. Yang penting kita udah dapat tujuh. Ya, lanjut. Baik, ya liha. Ini makalah ini atau risalah ini disertai juga dengan makol, ya, dengan berbagai pendapat syekh, ya. Dari guru kami, dari guru penulis yaitu Saleh Al-Fauzan, karena buku beliau yang perdana pun yang kemarin kita bacakan, Bayan li Bidah Muasirah, juga diberikan kata pengantar oleh Syekh Saleh Al-Fauzan. Ini menunjukkan betapa dekatnya, kuatnya hubungan antara penulis dengan Syekh Saleh Al-Fauzan. Ya, kalau beliau majhul, enggak dikenal di kalangan talib, Syekh Fauzan mau enggak kasih kata pengantar? Enggak mungkin. Ya, nah, beliau ma'ruf. Ya, beliau punya kedudukan, apalagi beliau adalah qadi di salah satu pengadilan negeri di, ya, Saudi Arabia. Qadi di Saudi jangan samain kayak di sini, jaksa-jaksa di sini beda. Hakim-hakim di sini cuma tahu ilmu hukum, hukum dari berdasarkan UUD 45, KUHP yang mereka pelajari itu, ya, bukan undang-undang Allah. Ya, tapi undang-undang kayak begitu-gitu, KUHP, ya. Biasa hukum-hukum kayak begitu. Nah, ini qadi kalau di Saudi beda. Ya, kalau qadi di Saudi seperti qadi zaman ulama. Yang jadi qadi ialah yang berilmu tentang ilmu syar'i, dan dia adalah murid dari Syekh Saleh Al-Fauzan. Ya. Terus maka kata beliau, ini disertai dengan berbagai pernyataan Syekh Saleh Al-Fauzan hafizullah. Ini sudah dibaca nasyarahu. Lanjut. Nasyarahu Syekhuna fi mawqi'ihi ar-rasmi. Ini yang disebarkan, dipublikasikan oleh Syekh kami, Syekh Saleh Al-Fauzan di web beliau. Ya, di website beliau, web resmi beliau, ya. Lanjut. Jama'tuha fi hadhihi risalati li hajati thullabi al-'ilmi ilayha. Baik, kata beliau, kata Syekh muallif di sini, jama'tuha. Saya menghimpun kumpulan fatwa Syekh bin Bas di sini. Ya, kenapa demikian? Risalah ini li hajati thullabi al-'ilmi, karena kebutuhan para penuntut ilmu ilayha. Ya, terhadap fatwa-fatwa ulama mereka ini. Ini di Saudi aja para talib butuh, apalagi kita. Di Saudi para talib itu butuh, karena talib kebetulan kebingungan ketika menghadapi masalah pelik seperti ini. Mereka bingung mau kemana, berijtihad nggak mungkin, berfatwa sendiri tahu diri, ya, bertanya ke siapa selain kepada ulama kibar mereka. Dan Syekh bin Bas banyak berfatwa, tidak hanya 1, 2, 3, tapi lebih dari 10 pendapat beliau sama semua. Sama semua, enggak ada yang beda. Antum rata-rata yang sudah mengkaji kitab Subul Salam, sebagian antum ketahui, ya enggak? Kita baru pembatal keempat di Subul Salam. Kemarin juga kita daurah. Daurah apa? Kitab Hiwar apa? Haula Takfir. Hilar Haula bi Mas'alat Takfir, Syekh bin Bas, ya kan? Sudah tahu sedikit. Nah, ini ada lagi yang dibawakan oleh Syekh dengan disertai rujukan-rujukannya. Ya. Dari fatwa-fatwa Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala. Terus lanjut. Tafadhala Syekhuna Shalih Al-Fauzan hafizahullah fi taqdimi lirrisalati bi muqaddimatin nafi'atin jiddan. Baik. Nah, Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh kami, guru kami Syekh Shalih Al-Fauzan, tafadhala. Beliau telah berkenan, ya, bi taqdim untuk memberikan kata pengantar lirrisalati terhadap risalah ini, buku ini, bi muqaddimatin nafi'atin jiddan. Dengan mukaddimah kata pengantar yang sangat bermanfaat. Terus wallahu as'alu ay yuwaffiqal jami'a li khairi dunya li khairai dunya wal akhirati. Wassallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baca itu Ali ibnu Su'ud al Arjani al-Arjami al-Qadi fil mahkamah mahkamatul amati bil kharj. Nah, wallah, hanya kepada Allah, ya, maf'ulnya di taqdim, ya, di ibadatul hasr, hanya kepada Allah ayuwaffiqal jami', ya, as'alu ayuwaffiqal jami', aku memohon agar Allah memberikan taufik kepada semuanya li khairai ad-dunya wal akhir, untuk dua kebaikan dunia dan akhirat. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ditulis oleh Ali bin Sa'ud al-Arjani al-Ajami, qadi, hakim di mahkamah alamah pengadilan umum bin Khartz di kota Khartz, Saudi Arabia. Baik. Kemudian lihat di halaman 6 itu ada kata pengantar dari Syekh Shalih Fauzan, tulisan tangan beliau. Halaman 7-nya itunya apa? Dipindahkan ke ketikan. Siapa yang mau baca tulisan tangan beliau tanpa lihat halaman ke-7? Nah, repeat lagi baca. Bismillahirrahmanirrahim. Taqdimu Syekh Shalih bin Fauzan, Fauzan hafizahullah. Alhamdulillah wa ba'du. Fa inna mas'alat al-udhri bil jahli mas'alatun fiha tafsilun khilafan lil mubdi'ati alladhina ya'tamiduna 'alayha wa la yufassiluna. Baik, kata Syekh Shalih bin Fauzan, alhamdulillah wa ba'd. Kata beliau, fa inna mas'alatal udzur bil jahli, permasalahan udzur bil jahl, mas'alatun fiha tafsirun, permasalahan yang mesti ada tafsir, perincian di sini. Enggak boleh enggak ada perincian. Khilafan lil murji'ah, berbeda dengan kaum murji'ah, sekte bid'ah para mubtadi murji'ah. Mereka ini alladzina ya'tamiduna 'alaiha, mereka hanya bersandar kepada udzur bil jahl, la yufassiruna, tidak merinci. Perhatikan, ahlus sunnati wal jamaah menetapkan udzur bil jahl. Keliru, bohong, dusta. Kalau ada yang menyatakan, oh dia itu enggak ada udzur bil jahl, salah, ada udzur bil jahl. Namun dirinci, yang mana yang diberikan udzur bil jahl? Hah? Nah, kalau ahli bid'ah dari kalangan murji'ah, mereka tidak merinci. Semua udzur bil jahl. Orang mencela Nabi, udzur bil jahl. Mencela Allah, udzur bil jahl. Mencela Quran, udzur bil jahl. Mencela syariat, udzur bil jahl. Nyembah Nyi Roro Kidul, udzur bil jahl. Sampai orang ngalalin zina, sudah dikasih tahu ngotot, pokoknya halal, jadi disertasi buat meraih gelar doktor, kasih udzur bil jahl. Sampai Abu Armalah yang kufurnya dahsyat kayak gitu, udzur bil jahl. Subhanallah. Ini agamanya murji'ah. Agamanya murji'ah mengajak semua manusia kepada kekuburan, legal semua. Ya, hatta Abu Armalah kalau dia tahu ada pendapat udzur bil jahl, dia akan senang. Si Abu Armalah. Ya, ada tornado, akan senang dia. Ngapain kamu ngecam saya? Saya masih muslim kok. Kan ada udzur bil jahl katanya. Ngapain kalian ngecam saya? Wahai kadrun, kata dia. Ya. Ada udzur bil jahl kok, ngapain ngecam saya? Saya ada udzur bil jahl. Subhanallah. Ya. Nah, ahli bid'ah dari kalangan murji'ah, mereka tidak merinci. Mereka memutlakan. Kalau ahlus sunnah merinci, yang mana dikasih ujur. Kalau dia tinggal di negeri yang jauh dari Islam, tidak ada muslimin, tidak ada yang menyampaikan, tidak ada peluang untuk membebaskan dia dari ketidaktahuan terhadap perkara ini, dia diberi ujur bijal. Apalagi dalam perkara khafi yang samar, dia diberi ujur bijal. Nah, kalau murji'ah semuanya ujur. Nah, Allah musta'an. Terus lanjut. Baik, ini penting ini, mukadimah ini penting makanya kata penulis. Mukadimah dari Syekh Shalih Fauzan. Wa dzalika annal jahila, yang demikian itu karena orang yang jahil yang tidak tahu, lahu halatan. Dia punya dua kondisi. Ya, yang tadi tepat dong. Halatu man yakunu ba'idan mu'azilan lam tablughu da'watu fa hadha yuhdaru min jahlihi hatta tablughu da'watu. Taib, yaitu halah keadaan kondisi man yakunu ba'idan munazilan, yang dia tinggal jauh, munazilan terisolir, lam tablughu ad-da'watu, dakwah belum sampai kepada dia. Jangankan radio sunnah, jamaah tablik aja enggak nyampe ke tempat dia buat khuruj. Ngetok rumah dia jauhlah ngajak ke masjid. Enggak ada. Jangankan radio sunnah, jamaah tablik aja enggak datang. Yang ngetok ke rumah dia, assalamualaikum, kami dari ya, saya Fauzi misalkan. Dari Cikarang ya, ke sini dalam rangka silaturahmi karena kita sesama muslim diikat oleh kalimat la ilaha illallah, dan kalimat la ilaha illallah ini mengikat kita sebagai saudara, dan saudara itu punya haknya di antara saling mengingatkan di masjid sedang ada pembicaraan di malam saleh. Bersedia Bapak? Gitu. Itu orang jauh lah kayak gitu. Kok tahu? Tahu lah. Ya. Ya. Ya, Syekh Abdul Rahim ya. Nah. Paham. Paham. Mantan. Mantan dia. Nah, jamaah tabligh aja enggak ada. Radio sunnah enggak ada. Ya. Website apa nonton download apa di YouTube, di Facebook, di internet enggak ada. Tinggalnya di kutub bareng penguin, bareng beruang. Ya, di kutub utara atau selatan. Bareng Eskimo. Enggak ada. Ya, dia muslim, bukan kafir asli. Aslinya muslim. Namun dia melakukan berbagai kesyirikan. Karena enggak tahu. Yang seperti ini baru kata Syekh fahada yu'dzaru bi jahlihi. Orang yang seperti ini diudzur atas ketidaktahuan dia. Sampai kapan diudzur? Hatta tablughahu ad-da'watu. Sampai dakwah sampai kepada dia. Hingga dakwah sampai kepada dia ala wajhin yafhamuhu idza arada. Ya. Dia sampai kepada dia sehingga dia dapat memahami jika dia memang ingin mengetahui. Kalau ternyata di tempat dia sudah ada dakwah, sudah ada dai, sudah ada ustadz, sudah ada kaum muslimin, dia nggak mau nanya, berarti dia mu'rid, orang yang berpaling, memang nggak mau tahu. Ya, hai barakallahu fikum. Terus yang kedua, Revi baca. Nah, kondisi yang kedua yang dakwah sudah sampai pada dia. Halatu man balaghathu ad-da'wah. Kondisi yang dakwah sudah sampai kepada dia. Seperti kita di sini, dakwah banyak, radio sunnah, TV sunnah, kajian sunnah, perumahan sunnah. Semua ada. Sampai biker sunnah juga ada. Semuanya ada sunnah-sunnah. Mau apa lagi juga kurang. Ya, sampai ada orang buka laundry, laundry sunnah. Ini benar ini, saya enggak bohong ya. Saya lihat di Facebook ada laundry sunnah. Semua ada di sini. Taib, semua ada. Semua dakwah nyampe ke lapisan masyarakat. Di TV, di radio, di majalah, di koran ada dakwah, ada rubrik dakwah. Di masjid, di mana semua. Ada dakwah. Taib, perhatikan. Ya, mana lagi tadi? Fa hadza la yu'dzaru bil jahli. Yang seperti ini tidak diudur dengan ketidaktahuan kalau dia melakukan kesyirikan atau pembatal keislaman. Li'annahu muqassirun fi adami ta'allumih. Ya karena dia memang lalai, enggak mau ya. Tidak mau belajar. Wa izalati jahlihi dan menghilangkan kebodohan dia. Ya, terus lanjut. Nah, kapan dia tidak diudur? Pada permasalahan i'tiqad, keyakinan yang wadihah. Ya, yang jelas nyata. Hai, yang jelas nyata. Semua orang paham, kaum muslimin beribadah pada Allah. Enggak boleh memberikan ibadah kepada Yesus Kristus, Siddhartha Gautama, ya. Dewa Sri, Dewi Brahma dan seterusnya. Semua orang tahu kalau orang berislam. Nah, ini kalau dia masih memberikan ibadah kepada selain Allah, ini enggak diudzur. Ya, ini karena kenapa demikian? Karena dari perkara i'tiqadiyah. I'tiqad yang wadihah. Terus wa amma fi masail al-ijtihad al-qat'iyyah al-khafiyyah yu'dhabu al-jahilu hatta yudha lahu. Baik, adapun pada permasalahan ijtihad far'iyyah ya, khafiyyah yang samar. Dia keliru ternyata dalam mengerjakan salat, dalam membayar zakat. Ya, dia keliru salah. Tidak tahu. Maka baru bisa jadi dia orang yang jahil di sini diberi udzur. Hatta tu hingga dijelaskan kepada dia lahu kepada dia perkara sebenarnya. Terus wal yauma alhamdulillah wajadtu wujidat wasailul ittisali wa wasailul ihdami falam yabqa li ahadin udhrun bil baqai ala jahlihi wa qad qala Allah ta'ala fas'alil ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Baik. Kata Syekh wal yauma alhamdulillah, hari ini alhamdulillah wujidat wasailul ittisal, didapati sarana komunikasi, wa wasailul alam, berbagai sarana informasi, kalau ittisal komunikasi, alam wasailul alam sarana informasi ya, radio streaming juga, radio yang pakai baterai radio di handphone, bahkan di handphone ada baterai, ada radionya. Ya, dakwah juga ada di radio. Radio sunnah ada, hatta radio bid'ah juga terkadang menyampaikan kebenaran, ya enggak? Ada radio bid'ah juga ada. Bahkan radio dangdut ya, ada segmen dakwahnya. Enggak percaya antum? Ada ya, radio dangdut ada segmen dakwahnya kalau subuh. Dulu ya, ada subuh itu ceramah dia. Siang dakwah, siang apa? Dangdut. Bahkan TV ada tuh. Indosiar pagi ingat mati, siang ingat mati. Kan filmnya gitu-gitu, azab, azab, azab, ya enggak? Tentang azab. Malam dangdutan. Malam kontes dangdut. Allahu musta'an. Sarana komunikasi. Kalau wasailul i'lam sarana informasi. Ittisal komunikasi, sarana komunikasi. Komunikasi handphone ya, ngechat, nge-DM, apa banyak semua. Ya, udah enggak zaman bahkan sekarang SMS. Ya, video call sekarang, dakwah bisa lewat Zoom segala macam. Nah, ini alhamdulillah kemudahan dari Allah. Ya. Falam yab mana lagi? Falam yab qali hadid udrun. Ya, maka tidak ada udur bagi siapapun fil baqa untuk dia tetap bertahan ala jahlihi atas ketidaktahuan dia tadi dalam perkara akidah ini. Allah Ta'ala berfirman fas'alu ahla dzikri kuntum la ta'lam. Bertanyalah kepada ahlu dzikir, yaitu dalam masalah ini ulama, jika kalian tidak tahu. Falam yabqa, ya, ahli dzikir yang tahu. Kalau ada kaum muslimun, dia tanya kepada kaum muslimun di situ. Falam yabqa li ahadin. Ya, ini sudah dibaca. Tafadhal, Gus. Mufarrid. Nah. Maka tidak ada udzur bagi siapapun untuk baqa, untuk tetap bertahan di atas kebodohannya karena dia ini lalai dia. Ya. Terus bayanun wadihun wa fi ma naqalahu akhuna, dan apa yang tadi kutip oleh saudara kita Syekh Ali bin Saud bin Ali Al-Ajami, ya, beliau mengutip bayan wadih, ya, penjelasan yang jelas lidalik terkait perkara ini, maka semoga Allah membalas beliau dengan kebaikan dan memberikan manfaat atas apa yang beliau tulis, ya, kata bahu. Udwu. Taib. Jadi terus sukses oleh Saleh bin Fauzan Al Fauzan, ya, anggota Hay'ah Kibar Ulama. Taib, selesai, kita masuk al babul awal. Fatwa Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala. Halaman 11. Langsung halaman 11. Bisa cepat selesai ini insyaallah. Ya. Ah, fadal dibaca sini. Ya, Pak Faris, baca Faris. Baik. Bayan maksudi bi ahlil fatrah. Nah, ini penting nih perdana ini. Penjelasan tentang ahlil fatrah. Karena nanti ya, tadi pun bahkan sudah dibawakan pernyataan dari Syekh Shalal Fauza atau penulis, ya, atau nanti Syekh bin Bas akan membawakan. Tadi belum ada yang nulis ahlil fatrah. Ada enggak? Enggak ada. Nanti Syekh bin Bas akan menyebut dia akan digolongkan sebagai ahlil fatrah. Ahlil fatrah itu siapa? Ya. Nah, ini penjelasan tentang ahlil fatrah. Terus ahadun al-ana. Ya. Soal sini as-sa'il yaqul. Penanya berkata, manhum ahlul fatrati? Siapakah mereka itu wahai Syekh ahlul fatrah? Hal sahihun, apakah benar bi annahu yujadu minhum ahadun al-ana? Apakah benar didapati ada di antara mereka saat ini? Ya, saat ini ada enggak ahlul fatrah? Terus? Jawab ahlul fatrah di Baik. Nah, kata Syekh bin Baz, al-fatrah alladzina lam tablughuhum ar-risalatu. Yaitu yang risalah kerasulan itu belum sampai kepada mereka. Maka merekalah ahlul fatrah. Ya, semisal mereka hidup di antara jeda masa dua kenabian. Ya, mereka tidak mendengar nabi dari A, tidak pula mendengar nabi dari si B. Nah, ini mereka ini ahlul fatrah. Terus baik, mereka tidak mendengar Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus nah, mereka inilah yang disebut sebagai ahlul fatrah. Terus walam yubali yubali majzum bihadaf harbilillah. Nah, adapun yang orang yang Quran telah sampai kepada dia, awbalahu khabarul rasul, sabda-sabda Nabi telah sampai kepada dia. Annallaha ba'asahu ilan nas, bahwa Allah mengutus beliau kepada semua manusia. Yad'uhum, mengajak mereka semua kepada Allah. Walam yubali, namun dia enggak peduli. Laisa min ahli fatrah. Orang kayak begini bukan ahli fatrah. Ya. Yang tinggal di tengah-tengah kita, dia enggak peduli sama agama, dia bukan ahli fatrah. Terus baik, namun lam yablughu dzalik, orang yang Quran sunnah belum sampai kepada mereka, baru ini disebut sebagai ahlul fatrah. Yumtahanun. Wasawab fihim. Maka yang benar mengenai ahlul fatrah ini, mereka ini nanti yumtahanun, akan diuji oleh Allah pada hari kiamat. Allah yang langsung menguji mereka. Ujiannya seperti apa? Allah akan memanggil mereka, dan Allah akan sediakan neraka, dan Allah memerintahkan ke mereka untuk memasuki neraka. Kalau mereka mau masuk neraka, mentaati perintah Allah, itulah surga. Maka mereka masuk surga. Namun kalau mereka gak mau, gak mau taat pada Allah karena mereka melihat itu neraka, ya, itu neraka. Taib. Maka kata Allah, Allah, aku saja yang perintahkan kalian, kalian gak mau. Gimana kalau Rasul, gimana Nabi, ya, Allah langsung perintahin dia gak mau. Gimana nanti Rasul, ya lebih-lebih lagi gak mau. Maka ketika mereka gak mau, mereka dimasukkan ke neraka. Nah, digolongkan kepada ahlul fatrah beberapa jenis manusia. Semisal tadi, orang yang jauh, orang yang jauh, yang terisolir, maka mereka diuzur dengan tidak dikafirkan akhirat. Artinya di akhirat mereka digolongkan ke ahlul fatrah. Amruhu ilallah. Paham sini? Ya, di dunia mereka tetap disebut sebagai musyrik. Paham? Mereka tetap disebut sebagai musyrik. Nah, kalau musyrikin yang hidup di tengah kita, nyembah Nyi Roro Kidul, nyembah kerbau, itu musyrik dunia akhirat. Musyrik dunia akhirat. Ini penting, ini takrir seperti ini. Takrir aimatu dakwah. Ya. Sudah, ngerti? Digolongkan ke al-fatrah, orang yang kehilangan pendengaran. Kalau orang cuma kehilangan penglihatan, dia cuma kehilangan dunia. Kalau orang kehilangan pendengaran, kehilangan agama. Maka nanti mereka orang-orang yang tuli akan datang kepada Allah. Ya Allah, ya aku gak mendengar apapun. Maka mereka akan diuji. Orang gila, kehilangan akal. Ya Allah, dahulu di dunia anak-anak kecil mengejek saya. Dia akan diuji sebagai al-fatrah. Paham sini? Taib. Kalau Allah perintahkan mereka, masuk neraka. Kalau mereka taat, mereka masuk surga. Kalau mereka gak mau, Allah yang langsung perintahkan mereka gak mau. Gimana Rasul? Baik, paham sini? Dari tiga, orang yang hidup di masa jeda kenabian, terus yang terisolir, orang yang kehilangan pendengaran, sama hilang akal. Iya. Orang mati termasuk yang lah. orang tua Nabi bukan al-patron, nanti ada bahasanya. Makanya Nabi jelaskan inna abi wa abaka finnar, bapakku dan bapakmu di neraka. Kenapa bukan al-patron? Ada Nabi. Mereka haji kok, mereka umroh lewat syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Sepupunya Khadijah Waraqah bin Nawfal telah berislam lewat agama Taurat yang dia pelajari. Ya. Baik. Bisa dipahami sini? Al-Fatrah ialah orang yang hidup di antara masa Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim mungkin. Ya Allah lah. Seperti itulah. Nah. Terus lanjut. Amma man balagul Quran. Udah dibaca belum? Ayo, ini udah ya. Mereka diuji yaumul qiyamah. Terus baik, yamtahinuhumullahu yaumul qiyamah. Allah menguji mereka nanti pada hari kiamat. Baik, faman ajaba, siapa yang mau mentaati? Ya, dia akan masuk surga. Siapa yang tidak mau mentaati, dia akan masuk neraka. Ya, waman asaba dakhala an-nar. Nah, nas'allaha al-afiyah. Kita mohon pada Allah keselamatan. Baik, berikutnya. Hukmul udhri bil jahli fi umurit tauhidi. Hukum udhur bil jahal pada perkara tauhid. Ya. Syekh Abdul Rahman, faddal. Yanzirun, itu yang digunakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nadhara yanzirun. Ya, terus. Wahal yang tobiku hada ala ma yaduna, wyanziruna lil awliyani, wyaqtabiruna. Wyaqtabaruna. Wyaqtabaruna ma'zurina bijahlihim. Nah, soal. Hal yujad udrun, hal yujadu udrun bil jahli fi umurit tauhidi. Wahai Syekh, apakah didapati adanya udur bil jahl pada perkara tauhid? Hal yang tabiqu hada, apakah hal ini berlaku, yaitu udzur bil jahl ini berlaku ala man yad'u, kepada orang yang berdoa, wayanzirun, ya, dan yang mereka yang bernazar lil aulia, untuk para wali, ya, kuburan-kuburan mereka, wayu'tabarun, dan mereka dianggap ma'dzurin sebagai orang yang diberi udzur bil jahlihim, dengan kejahilan mereka. Apakah mereka dianggap sebagai orang yang diberi udzur dengan kejahilan mereka? Ya, terus. Jawab. La yu'dzaru bidzalika man aqama fi baladit tauhid. Nah. La yu'dzaru fihi bil jahl. Baik, kata Syekh bin Baz, orang yang man aqama fi baladit tauhid, yang dia tinggal di negeri tauhid. Negeri yang dikumandangkan kalimat la ilaha illallah. Orang yang melakukan kesyirikan, bernadar, berdoa, beristighosah kepada wali, ya, itu tidak diberi udzur. Ya, la yu'dzaru fihi bil jahl. Orang seperti ini tidak bisa diberikan udzur dengan ketidaktahuannya. Lanjut. Wa ma dama baina muslimina laysa fi fatratin min az-zamani wala fi mahallin ba'idin an ahli al-islam. Baik, ya. Mada mabainal muslim. Selama mereka berada di tengah-tengah kaum muslimin, ya, mereka bukan berada di fatrah zaman yang zaman terdahulu yang gak ada kenabian. Bukan pula mereka di mahal di tempat yang baidin, yang jauh dari kaum muslimin, dari ahli Islam. Ya. Bal bainal muslimin. Bahkan mereka tinggal di tengah kaum muslimin. La yu'daru fit tauhid. Mereka tidak diberi udzur dengan sebab, ya, mereka, ya, terjatuh dalam perkara tauhid, ya, melanggar perkara tauhid. Yes. Bal bainal muslimina la yu'dzaru fi tauhid. Bal mata waqa'a syirku minhu ukhidha bihi. Nah, bahkan mata waqa'a syirku, kapan saja terjadi kesyirikan minhu dari orang tersebut, ukhidha bihi. Artinya ukhidha bihi, dia difonis dengan kesyirikan sebagai musyrik, ya, atau diponis dengan kekufuran, Ya, terus sebagaimana itu terjadi saat ini di Mesir, di Syam, ya, dan yang lainnya. Terus di berbagai negeri mereka berdoa, bernazar, kata Syekh, di kuburan Badawi, ya, dan yang lainnya, kuburan Mbah Priok, kuburan Sunan-Sunan, wali-wali, kuburan Maulana-Maulana, kuburan Habaib, kuburan Ajengan, kuburan Kiai, Allahu musta'an. Bahkan di antara mereka ada yang bernazar kepada kuburan artis, naudzubillah. Kepada kuburan artis. Bahkan di antara mereka ada yang bernazar berdoa kepada kuburan si mulhid ateis, kufur. Syekh Siti Jenar Cirebon, kuburannya didatengin. Ya, yang menunjukkan kekuburan mereka lebih dahsyat daripada kekuburan musyrikin Quraisy yang hanya menyekutukan Allah dalam ibadah pada benda-benda mati yang tidak bermaksiat, kayu, batu, pohon, atau makhluk-makhluk Allah yang soleh, para wali, para nabi, malaikat yang soleh-soleh. Ya, bukannya kepada Syekh Siti Jenar. Allah musta'an. Terus maka yang wajib bagi ulama Islam untuk memberikan, ya, peringatan kepada manusia terkait hal ini. Terus dan mesti mentahdir mereka, memberikan peringatan kepada mereka terkait perkara ini, perkara kesyirikan ini, diberikan alarm, ya, bahwa ini adalah perkara yang berbahaya, tidak boleh dinabobokkan umat Islam, ya, dengan kajian-kajian yang melalaikan mereka dari perkara tauhid. Jangan dininabobokkan umat Islam dengan pelajaran-pelajaran yang mereka inginkan, mereka senengin. Jangan. Namun kita mesti mengajarkan umat kepada perkara yang mereka butuhkan, bukan yang mereka inginkan. Yang mereka butuhkan adalah tauhid. Kalau mereka inginkan, semua orang punya keinginan. Ya. Kalau Pak Polisi, kalau polisi pemerintah undang ustaz ceramah, gimana biar mendukung, ya, kegiatan dia? Undang ustaz ceramah di Polda di ini, enak lagi berantas terorisme, ceramah terorisme. Ya, enggak mau dia ceramah yang dibutuhkan dia. Ya, ini misalkan, ya, instansi. Dia enggak mau undang ustaz ceramahnya tentang haramnya harta haram. Suap menyuap, riswah, enggak mau. Mungkin ada yang mau, ada yang enggak gitu, ya. Tapi umumnya apa? Ya, sesuai mereka. Mereka lagi memberantas terorisme, gimana? Teroris, teroris, teroris. Ya, antum diundang direktur bank ceramah ke rumahnya, nggak mau temanya tentang riba, nggak mau bank konvensional, maunya temanya yang umum-umum aja. Kalau perlu jangan nyinggung-nyinggung dia. Nah, dai nggak kayak gitu, kita memberikan asupan, ya, materi ilmu agama yang dibutuhkan oleh si mad'u, bukan yang diinginkan si mad'u. Paham sini? Musyrikin Quraisy dahulu minta kepada Nabi, jangan buruk-burukanlah berhala-berhala kami. Dakwah ke Islam aja. Ya, dakwahin aja. Musyrikin Quraisy itu enggak marah kalau Nabi hanya mengajak Islam. Tapi musyrikin Quraisy itu marah ketika disebut berhala mereka batil. Karena itu yang dibutuhkan. Biar mereka berpikir berhala kalian enggak bisa menciptakan, bahkan diciptakan. Ya, nyiptain kulit ari aja gak bisa, bahkan nyiptain nyamuk aja, lalat aja gak bisa, supaya berpikir. Itu yang dibutuhkan oleh mad'u, ya. Jangan berpikir apa yang diinginkan oleh mad'u, ya, salah itu, ya, keliru. Terus baik. Nah, ya, maka yang wajib untuk memberikan wejangan kepada mereka, wadzkiruhum, mengingatkan mereka di masjid-masjid maupun yang lainnya, ya, lagi ngobrol di kelas, lagi ngobrol di kantor, ya, ngobrol dengan tetangga, sedang ngumpul-ngumpul, sharing masalah agama ini. Ini penting ini. Terus dan wajib bagi setiap orang untuk menuntut ilmu agama dan bertanya tentang ilmu agama ini kepada yang mengetahui. Wala yarda bi an yakuna im'atan li ghairihi. Nah, enggak boleh dia. Ya, dia enggak boleh berlaku im'ah. Apa itu im'ah? Ikut-ikutan. Ya. Kepada orang lain enggak boleh. Terus dia enggak boleh ridho. Im'ah ini apa maknanya im'ah? Lupa saya. Hah? taklid ya, taklid kepada orang lain. Bal yas'alu, bahkan dia mesti bertanya. Terus Allahu yaqulu subhanahu fas'alu ahladz-dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya Allah Taala berfirman, bertanyalah kepada ahli zikir, orang yang mengetahui, jika kalian tidak tahu. Terus bal yajuzu lil-insani an yabqa 'ala al-kufri wasy-syirki li'annahu ra'a an-nasa 'ala dzalika wa la yas'alu wa la yatadassaru. Faqad thabata 'ala an-nabi sallallahu 'alaihi wa sallama annahu qala liman sa'alahu 'an abihi inna abaka fi an-nari. Falamma ra'a taghayyara wajhihi qala inna abi wa abaka fin-nar. Itu yang ditanya oleh Syekh Fauzi. Ya, fala yajuz lil insan ayyabqa 'ala al-kufr wa syirk. Maka enggak boleh bagi seseorang dia tetap bertahan di atas kekufuran, kesyirikan. Ya. Li'annahu ra'a an-nas 'ala dzalik, karena cuma hanya karena dia melihat orang-orang berada di atas kekufuran, kesyirikan. Ya, wa la yas'alu, dia enggak mau bertanya, wa la tabassar, dia tidak mau memikirkan, tidak mau cari tahu. Ya, telah sabit, telah valid riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada yang bertanya kepada beliau, beliau bersabda kepada orang yang bertanya kepada beliau tentang bapaknya. Ya, diceritakan bapaknya begini begitu namun mati dalam keadaan musyrik. Maka Nabi menerangkan, inna abaka finnar, bapakmu di neraka. Nabi enggak memberi udzur. Ya. Falamma ra'a taghayyura wajhihi, ketika Nabi melihat rona, perubahan rona wajah orang tersebut, maka Nabi menyatakan, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya bapakku, bapakku duluan dan bapakmu di neraka. Ya, di neraka. Enggak dikasih udzur bapaknya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anaknya belum diutus kan, belum lahir, bapaknya meninggal belum lahir. Bapaknya Nabi SAW Abdullah, ya, ketika wafat anaknya belum lahir, masih dalam kandungan istrinya. Lalu sini ya, baik. Terus gantian dibaca di sini, ya berikutnya. Harga. Baik, perhatikan. Wa abuhu, bapak beliau mati di dalam masa jahiliyah. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab As-Sahih, Sahih Muslim. Ya, di annahum kanu ala syari'atin, mereka itu sudah berada di atas suatu syariat. Talaqauha, yang mereka terima, min khalilillah Ibrahim, dari Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Ya, yaitu terus. Nah, sudah ada tauhid di situ. Makanya Rasulullah SAW tidak pernah berbuat syirik. Ya, tidak pernah berbuat syirik karena beliau mengikuti agama Ibrahim alaihissalam. Terus lanjut. Dan ibu beliau pun mati dalam keadaan jahiliyah. Ya, lanjut. Dan beliau minta izin kepada Allah untuk memohonkan ampunan untuk ibu beliau. Terus, namun beliau tidak diberikan izin oleh Allah untuk memohonkan ampunan untuk ibunya. Terus, nah, dan beliau minta izin untuk berziarah ke makam ibunya. Fa'adinalah, dan Allah mengizinkan beliau untuk berziarah. Terus. Baik, maka ini menunjukkan bahwa orang yang mati di atas kekufuran tidak boleh diistighfarkan, tidak boleh didoakan dengan doa permohonan ampunan, wala yud'alahu, tidak boleh didoakan kebaikan untuknya. Terus baik, perhatikan. Nah, terus Masya Allah. Jika ini pada masa jahiliyah enggak dikasih udzur tuh, bapak ibunya Nabi. Fakaifa, coba gimana? Jika dia ada orang yang mati di tengah kaum muslimin, mati dalam keadaan syirik, ya, di tengah hari tauhid, di tengah orang-orang yang membaca Al-Qur'an, di tengah orang yang dia pun mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus wa aulati ayyuqala bihaqqi inna Berarti innahu huwa aula, dia makalah dia yang lebih layak, lebih pantas untuk dikatakan dia kafir, ya, dan baginya hukum orang-orang kafir. Terus baik. Dan banyak di antara mereka musyrikin ini, lau sami amanya du'uhu ila tauhid. Apabila mereka mendengar orang-orang yang mengajak mereka kepada tauhid, wa yunziruhu minasyirk, dan memberikan peringatan kepada mereka terkait bahaya kesyirikan, la nifah, maka dia akan menganggap remeh, wastakbaru, merasa sombong, wa khasama, dan akan mendebat, au daraba ala dinihi al-batili, atau dia akan bertengkar, siap berperang, siap bertengkar demi membela agama yang batil, ya, atau di atas ketaklitan dia kepada aslafnya, kepada para pendahulunya, kepada nenek moyangnya. Wala haula wala quwata illa billah. Terus baik, maka yang wajib bagi setiap orang yang mukallaf, ya, yang sudah balik, akil, agar dia yas'al, bertanya, wa yataharra, berupaya al-haqqa, mencari kebenaran, wa yatafaqqah, wa yatafaqqaha, dan dia berupaya untuk, ya, memahami fid dinih, agamanya ini, wa la yarda bi musyaraqatil amah, dan dia jangan ridho dengan dia sama seperti orang-orang awam. Orang awam enggak tahu, dia pun enggak tahu, jangan ridho seperti ini. Wa ta'assi bi kufrihim, dan mengikuti kekufuran, wadolalihim, dan kesesatan mereka, wa amalil qabihah, atau amal-amal mereka, amalihim al-qabihah, yang buruk, wa alaihi ayyis ala al-ulama'a, dan diwajib bertanya kepada ulama, wa ya'tani bi ahli ilm, dan dia mesti memberikan perhatian kepada ahli ilmu, ya, bertanya ke situ. Udah dibaca belum? Belum ya? Udah? Hah? Ayat selanjutnya. Dia bertanya kepada para ulama terkait perkara yang rumit bagi dia, ya, dari perkara tauhid dan yang lainnya. Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamu. Bertanyalah kepada ahlu dzikr yang mengetahui jika kalian tidak tahu. Nah. Baik. Berikutnya, fadhal dibaca Hasan. Baik, Syekh Shalal Fauzan, Syekh Dindas ditanya, ma ra'yu sama'atikum, apa pendapat anda WC, ya, terkait permasalahan ujar bijahil terlebih khusus dalam perkara akidah. Jawabu al-akidatu ahamul umuri wa iya a'zamu wajibin. Al-akidah adalah ahamul umur, perkara yang paling urgen, dan dia adalah perkara kewajiban yang paling wajib, ya, kewajiban yang paling besar. Terus wa haqiqatuha al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini hakikatnya ini, iman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, dan hari akhir, iman kepada takdir yang baik atau yang buruk. Terus wal imanu bi annahu subhanahu wal mustahiqu lil ibadati. Wajib mengimani Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Terus syahadatu lahu bidzalika, dan mempersaksikan hal tersebut. Wa hiya syahadatu an la ilaha illallah yashhadu al mu'minu bi annahu la ma'budu bi haqqin illa hu subhanahu wa ta'ala. Yaitu persaksian la ilaha illallah, yang seorang mukmin bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Terus wasyahadatu bi anna Muhammadar Rasulullah arsalallahu ila thaqalaini al-jinni wal insi. Baik, dan juga syahadat persaksian Muhammad adalah utusan Allah, yang Allah mengutus beliau kepada dua makhluk, jin dan manusia. الأنبياء كل هذا لا بد منه. Inilah, dan beliau adalah penutup para nabi. Semua ini harus, ya, mesti ada, mempersaksikan hari ini semua, mengimani semua. Terus bahwa min sulbil akidah. Nah, ini merupakan dari sulbinya akidah. Ya, intinya akidah ini. Ya, intinya akidah. Terus lanjut. Kana budda min hadza bi haqqir rijali wan nisa'i jami'an. Baik, ini semua mesti ada pada seluruh pria, wanita semua. Dia mesti meyakini semua, mempersaksikannya. Bahwa asasul dini wa asasul millati. Nah, inilah asas agama ini. Asas milah ini. Kalau asas yang enggak ada, rubuh ini. Enggak ada tauhid, dia rubuh agama ini. Terus kama yajibu al-imanu bima amara Allah bihi wa rasulihi. Wa rasuluhu min aqil kiamati. Ya, sebagaimana wajibnya mengimani, ya, terkait bima amara Allah bihi wa rasuluhu min amri kiamat. Wajib mengimani, ya, terkait apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya perintahkan tentang perkara kiamat. Wal jannatu wan naru wal hisabu wal jazaa'u wa nashru shuhubi. Ya, seperti, ya, surga, neraka, hisab, jaza, hari pembalasan, nashru shuhub dibagikannya, catatan amal. Ya, terus wa akhdaha bil yamini wa qawmi shimali. Baik, dan mengambil catatan amal tersebut apakah dengan tangan kanan atau tangan kiri. Wa waznul a'mali ila ghairi dhalika mimma ja'at bihi al-ayatu al-qur'aniyyatu wa al-hadithu an-nabawiyyatu. Ya, dan juga mana dari mana? Dan wazan, yaitu timbangan amal dan seterusnya berdasarkan keterangan ayat-ayat Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW yang datang mengenai hal ini. Terus selanjutnya, berjalan bihada layakun udron. Nah, maka tidak tahu terkait perkara ini. Ini kata Syekh layakun udron. Itu bukanlah udur. Wajib ala mu'mini an ya'lama hadza wa an yatabassara fihi. Nah, bahkan wajib bagi setiap mukmin untuk mengetahui perkara ini, ya, dan merenungi perkara ini. Dia mesti cari tahu. Wala yudab bi qawlihi inni jahilun bi hadhihi al-umuri. Nah, dia tidak boleh mengatakan dia tidak diudur karena dia mengatakan saya bodoh terkait perkara ini. Ya. Wa huwa bainal muslimin. Nah, padahal dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Wa huwa qad balaghahu kitabullahi wa sunnatu rasulihi alaihi salatu wassalam. Padahal Quran dan sunnah telah sampai kepada dia. Terus hadza yusamma mu'ridun. Nah, ini namanya mu'ridun. Mu'ridun. Inilah yang namanya mu'ridun, orang yang berpaling. Ya, Mustafa. Hukmu ahli al-fatrati. Baik. Bila mata ala ahli al-halati. Nah. Kemudian kata Syekh. Dari mana tadi? Wisamma. Gobilan. Dan dia disebut sebagai orang yang lalai. Wa mutajahilan. Pura-pura enggak tahu. Di hadal amri al-azim. Ya, terhadap perkara yang besar ini. Pala yu'daru, maka dia tidak diberikan udur. Apa mankana baidan anil muslim. Adapun kalau dia tinggal jauh dari negeri kaum muslimin, fi atrafil bilad, di ujung-ujung negeri, allati laisa fiha muslimun, yang dia enggak dapatin di situ orang-orang Islam di situ, walam tablughu al-Qur'an wala sunnatu. Qur'an sunnah belum nyampe kepada dia, ada ma'dzur. Maka ini yang baru diberi udur. Ya. Ini baru diberi udur. Wa hukmuhum hukmu ahlul fatrah. Hukumnya dia sama seperti hukum ahlul fatrah yang tadi. Ya, dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza mata ala hadhihi alhalati. Jika dia mati dalam keadaan kondisi seperti ini. Ya. Hukmuhum hukmu ahlul fatrah. Maka hukum dia adalah hukumnya ahlul fatrah. Ya. Hukum dia adalah hukmu ahlul fatrah. Yumtahun alladzina yumtahun, yang mereka diuji pada kenapa? Belum dibaca. Alladzina yumtahun yaum qiyamati faman ajaba wa aqa al-amra dakhala al-jannata wa man asaba dakhala an-nar. Amma masailul lati qad takhfa fi ba'di al-ahyani ala ba'di an-nasi ka ba'di ahkami salati أو بعد أحكام الزكاة أو بعد أحكام الحج هذه قد يقدر فيه للجهل. نعم. Berikutnya dari mana tadi? Alladzina yumtahanun, dan orang-orang yang diuji pada hari kiamat. Ya, maka barang siapa yang mereka mau mentaati Allah, ajabah, dia mau ya menjawab seruan Allah untuk masuk ke neraka, wa ata'al amra, dan mentaati perkara tersebut, dakhal jannah, dia akan masuk surga. Wa man asahu, dan siapa yang tidak mau taat pada Allah, dakhal an-nar, dia masuk neraka, diuji gitu, suruh masuk ke neraka oleh Allah. Kalau dia masuk neraka, maka dia masuk surga. Kalau dia enggak mau masuk neraka, maka Allah akan masukkan dia ke neraka yang hakiki. Ya. Baik. Amal masail allati qad takhfa 'ala fi ba'dil ahyan 'ala ba'dil nas. Adapun berbagai permasalahan yang ya, terkadang itu samar bagi sebagian orang, seperti ya, beberapa hukum-hukum salat atau zakat atau haji, ya. Maka ketika mereka keliru sini, maka mereka diberi udzur. Wal haraj fi dhalik. Maka mereka tidak berdosa dalam hal ini. Kenapa? Karena takhfa 'ala katsirin minan nas. Karena ini samar bagi banyak orang. Walaysa kullu wahidin yastati al-fiqha fiha. Ya, enggak semua orang mampu memahami perkara ini. Ya, naha takhfa 'ala katsirin minan nas. Mana lagi? Wa hadhihi al-masail ya amruha ashab. Permasalahan ini perkara ini sebenarnya lebih mudah lagi. Ya, wal wajib al-mu'min, udah dibaca? Hah? Lagi baca. Baik. Kata Syekh, ya. Maka yang wajib bagi setiap mukmin dia belajar memahami ya terkait perkara masalah-masalah ini, dan perkara ini sangat mudah. Wajib bagi setiap mukmin untuk belajar, untuk bertafaqquh dalam urusan agama ini. Wasalu, dan mereka bertanya kepada ahlul ilm, kepada ulama, sebagaimana firman Allah, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Ya. Terus gantian. Coba sini. Coba udah baca semua? Ah, Panji lagi, Panji. Siapa nama itu? Hah? Singgi. Singgi. Singgi. Coba baca. Bisa? Kalau enggak bisa enggak apa-apa. Ah. Fa'ul 'ilmi ma'a nabiyyi as-salam. وعدم انقراضه وعدم غفلته، لأنهم خلقوا ليعبدوا الله ويطيعوه سبحانه وتعالى، فلا سبيل إلى ذلك إلا بالعلم. لا يحسن هكذا من غير طلب طلب ولا سؤال، لابد من طلب طلب العلم، ولابد من السؤال لأهل العلم حتى يتعلم الجاهل. نعم. Kemudian kata Syekh, wayurwa diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala liqaumin aftau, maksudnya beliau bersabda kepada kaum yang mereka berfatwa tanpa ilmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala salu idza lam ya'lam. Ya, kenapa mereka tidak mau bertanya jika mereka belum tahu? Fa inna shifaa'ul 'ilm as-su'al. Karena obat dari ketidaktahuan adalah bertanya. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu bid-din." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan buat agama, maka Allah akan pahamkan dia untuk dalam urusan agama ini. Siapa yang Allah keinginkan kebaikan pada hamba, maka Allah akan pahamkan dia urusan agama. Maka yang wajib bagi setiap pria, wanita dari kalangan kaum muslimin adalah at-tafaqquhu fid-din wa tabassuru. Wajib bagi dia untuk ya memahami agama ini, mau merenunginya, bertanya perkara yang rumit terkait agama mereka kepada ulama, ya, dan adam sukut tidak diam atas ketidaktahuan, tidak diam atas keberpalingan, atas kelalaian. Ya, nam khuliqu liya'budullah, karena mereka diciptakan untuk beribadah pada Allah. Ya, maka mereka mentaatinya subhanahu wa ta'ala, wala sabira ila dalika illa bil ilm, dan tidak di jalan menuju hal tersebut melainkan dengan ilmu. La yasulu hakadha min duni talabin wala su'al. Dan hal ini tidaklah terwujud ya tanpa ada talab belajar menuntut ilmu, tanpa ada soal bertanya. La budda min talabil ilm. Mesti dia belajar, duduk di kajian, wala budda min su'al. Mesti dia bertanya kepada ulama, li ahli ilm hatta yata'allam al-jahilu, sehingga supaya si jahil itu jadi tahu. Ya, Panji, fadhol. Hal yujad udhran lil jahli fi tauhid ar-rububiyyah wa tauhid al-uluhiyyah amma wa hal al-udhru lil jahli mas'alatun qiyasiyyatun takhtalifu hasba az-zaman wal makan. Al-jawab, laysa fil aqidati udhrun fi tauhid ar-rububiyyah والألوهيات والأسماء والصفات ليس فيها عذر، بل يجب على المؤمن أن يعتقد العقيدة صحيحة وأن يوحد الله جل وعلا ويؤمن بأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم وأنه المنفرد بالربوبيته، ليس هناك خالق سواه، وأنه مستحق العبادة وحده دون كل ما سواه، وأنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى لا شبيه له ولا كفء له. الذي يؤمن بهذا ليس له عذر في التساهل في هذا في هذا الأمر، إلا إذا كان بعيدا عن المسلمين في أرض لا يبلغه فيها الوحي، فإنه معذور في هذه الحالة. وأمره إلى الله يكون حكمه حكم أهل الفترات. طيب، فترات. فترات. نعم. Berikutnya pertanyaan yang diajukan ke Syekh bin Baz. Hal yujadu udrun lil jahli fi tauhid ar-rububiyyah wal uluhiyah? Wahai Syekh, apakah didapati udur ya karena ketidaktahuan, udur lil jahal dalam masalah tauhid rububiyyah uluhiyah? Amla, ada apa enggak? Wahal udru bil jahli mas'alatun qiyasiyatun apakah udur bijal itu adalah permasalahan kias ya. Artinya permasalahan yang bisa dianalogikan. Takhtalifu hasbaz zaman, yang berbeda-beda sesuai dengan waktu, perbedaan waktu wal makan dan tempat. Ya, apakah kalau di Arab Saudi beda dengan di ya Selandia Baru? Ya. Syekh Fauzan ditanya mengenai hal ini. Kata Syekh Fauzan, enggak ada bedanya antara Rusia dengan Saudi. Kalau permasalahannya zahirah, ya, permasalahan zahirah. Disebut oleh Syekh enggak ada bedanya antara Saudi dan Rusia. Syekh ngasih contohnya apa? Rusia. Indonesia gimana? Aula. Lebih lagi, ya. Baik. Nah, kata Syekh bin Bas di sini, laisa fil aqidati udrun fit tauhid rububiyah wal uluhiyah wal asma wa sifat. Enggak ada udur dalam masalah akidah, dalam masalah tauhid uluhiyah rububiyah asma wa sifat. Laisa fiha udrun. Tidak ada udur dalam hal ini, bal yajibu 'alal mu'mini an ya'taqida al-aqidata as-sahihata. Bahkan yang wajib bagi setiap mukmin adalah dia meyakini dengan keyakinan yang benar. Wa an yuwahhidallaha jalla wa ala. Dia mesti mentauhidkan Allah, beribadahnya pada Allah, tidak memberikan ibadah pada selain Allah. Ya. Yu'minu bi annahu rabbul alamin. Dia mesti mengimani Allah rabbul alamin. Annahu al-khallaq. Allah lah sang maha pencipta, al-alimu, yang maha mengetahui. Wa annahu al-munfaridu bi rububiyyati. Allah lah yang maha esa dalam rububiyahnya. Laisa hunaka khaliqun siwa. Tidak ada khaliq pencipta selainnya. Ya. Wa annahu mustahiqqun al-ibadata. Allah lah mustahiqul ibadati wahdahu. Allah lah yang berhak diberikan ibadah semata. Duna kulli ma siwa. Bukan segala sesuatu yang lain. Wa annahu dzul asmaul husna wa sifatil ula. Dan Allah lah yang memiliki nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang tinggi, yang la syabihalah, tidak ada yang serupa dengannya, wala kuf'alah, tidak ada yang sepadan dengannya. Alladzina yu'minu bihadza laisa lahu udrun fit tasahudi. Maka orang yang sudah mengimani hal ini tidak ada udur bagi dia untuk bergampang-gampang fil amr, ya, fi hadzal amr, dalam perkara ini. Ila idza kana ba'idan 'anil muslimin, kecuali jika dia tinggal jauh dari negeri kaum muslimin. Fi ardin yam la yablughuhu fiha al-wahyu, di sebuah negeri yang wahyu belum sampai kepada dia, Quran Sunnah belum nyampe. Fa innahu ma'dzurun fi hadhihi al-halati, maka dia diberikan uzur ya dalam kondisi ini. Wa amruhu ila Allah, perkaranya diserahkan pada Allah. Yakun hukmuhu hukma ahli al-fatarati, ya, hukumnya diserahkan kepada Allah sebagai hukum diserahkan kepada Allah, maka hukum dia nanti seperti hukum al-fatrah. Nah, hadap di bahasa berikutnya. Edward. Kemudian perkaranya nanti diserahkan pada Allah pada hari kiamat. Yumtahan, dia akan diuji. Kalau dia bisa jawab dengan jawaban yang benar, dia akan masuk surga. Namun kalau dia menjawab dengan jawaban yang fasid dan yang rusak, dia akan masuk neraka. Terus wal maqtubu anna hadza yuftalu yahtalifu wa idza kana fi mahalli ba'idin la yasma'u al-Qur'ana wa sunnata wa hadza hukmuhu hukmu ahli al-fatrati. Nah, nih. Kalau dikatakan maksud udzur bil jahal ini berbeda-beda. Nah, perhatikan. Apabila dia tinggal di negeri yang jauh dari Islam, dia tidak mendengar Quran maupun Sunnah, maka hukumnya baru hukum ahli fatrah. Ya, terus hukmuhum inda ahli ilmi annahum yumtahanuna yaumal qiyamati. Nah, hukum labelan atas mereka nanti, mereka itu diuji pada hari kiamat. Ya, terus waman ajaba dakhala al-jannata waman 'asa dakhala an-nar. Siapa yang mau mentaati dia masuk surga, siapa yang enggak maka dia masuk neraka. Terus wa amma qawluhu baina muslimina yasma'u al-qur'ana wa sunnata thumma yabqa 'ala shirki wa 'ala inkari sifati wa huwa ghairu ma'dzurin. Nah, kalau keberadaan dia berada di tengah-tengah kaum muslimin, dia mendengar Quran sunnah, kemudian dia tetap bertahan di atas kesyirikan, ya, dan mengingkari sifat-sifat Allah, maka dia tidak diberi udzur. Ya, terus nas'alullaha al-'afiyata. Nah, kita mohon pada Allah keselamatan. Walaysa al-udzru bil jahli mas'alatan qiyasiyatan tahtalifu min zamanin ila zamanin wa makanin ila akhir. Ya, ila akhir. Maka udzur bil jahli ini bukan permasalahan qiyasiyah yang dapat dianalogikan yang sesuai dengan zaman, waktu maupun tempat, ya. Terus li'anna jahla laysa bi'udhrin binisbati lil'aqidati. Karena jahil itu bukanlah udzur. Ya, kalau di sini berkaitan dengan akidah. Illa idza kana fi mahallin lam tablughu ad-da'wah. Baik, kecuali jika dia tinggal di sebuah tempat yang dakwah belum masuk kepada dia, ya. Terus Al-Qur'an wala sunnah tu. Nah, Al-Qur'an sunnah enggak nyampe pada dia. Terus amma bil ahkami wa huwa umur. Adapun dalam perkara ahkam baru di situ mereka ada uzurnya, ya. Gantian baca sini. Nah, Fitrah baca Fitrah. Salamah apa? Salamah. Nah. Dari mana tadi bacanya? Fitrah. Hah? Apa? Mana ya? Ya link itu mana? Oh ya. Ila idza kana fi mahallin lam tablughu ad-da'wah al-Qur'an was sunnah. Amma bil ahkam fa udzrun. Adapun dalam urusan hukum-hukum salat, zakat dan yang lain itu ada udzurnya. Yaitu jahlun bil hukmi asy-syar'i fi ba'dil ahkam. Yaitu ketidaktahuan terhadap hukum syar'i pada beberapa hukum. Allati takhfa yang samar. Ya. Nah. Kemudian kata beliau au fi daqa'iq sifat atau dalam ya masalah sifat-sifat yang cukup pelik. Ya, yang rinci. Wa ba'dhi sifat allati qad takhfa fa hadha udhru. Misalkan sifat sifat bergerak, Allah punya sifat bergerak apa enggak? Ternyata dia menafikan atau menetapkan. Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Ya. Apakah Allah punya sifat harakah? Bergerak ya taharrak. Baik, barakallahu fikum. Ini udzur kalau salah di situ. Baik. Wa ba'du sifat allati qad takhfa fa hadza udzrun. Ya, karena sebagian sifat-sifat Allah itu terkadang samar bagi orang yang tidak tahu, maka inilah uzur. Ya, amma fil umur al-wadiha, adapun dalam perkara-perkara yang jelas, ya, al-umur allati tu'addu bid-darurati, ya, bid-darurati kal iman bitauhid. La, adapun perkara-perkara yang jelas, semisal perkara yang dianggap sebagai darurah, ya, ma'lum min ad-din bid-darurah, semisal iman pada Allah bahwa Allah adalah khalaq, sang pencipta al-alim, ya Allah lah yang berhak diberikan ibadah, ya, zina haram, sholat wajib, riba haram, minum khamr haram, ini perkara yang enggak boleh orang enggak tahu, ya, bahwa Allah lah yang maha sempurna dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, beriman dibaca Al-Quran al-azim dan mengimani, ya, dengan apa yang terdapat dari keterangan yang terdapat dalam Quran, ya, Quranul Azim maupun Sunnah al-Mutahharah, Sunnah yang disucikan minal asma min asmaillah, dari nama-nama dan sifat-sifat Allah, fahala laisa mahala udhrin, maka ini, ya, bukanlah tempatnya udhur. Idza kana mimman balaghul Quran was Sunnatu, apabila dia termasuk di antara orang-orang yang Quran dan Sunnah telah sampai kepada dia, ya, kita mohon pada Allah keselamatan. Sudah jam berapa, ya? Udah ngantuk ini kayaknya. Cukup dulu kali, ya. Sampai halaman 17 nanti, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika.